Meski dirimu bukan milikku, namun hatiku tetap untukmu. Berjuta pilihan di sisiku, takkan bisa menghentikanmu. Everybody to the party tonight. Performed by DJ Opus in the dance.